Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'ad. Kita masuk pada contoh yang ketujuh dan kedelapan dari ayat-ayat yang dituduhkan kepada para salaf bahwasanya mereka melakukan takwil padanya. Dan telah kita ketahui jawaban global untuk masalah ini bahwa apa yang mereka tempuh itu bukan takwil, tapi menjelaskan makna dari dalil sebagaimana konteksnya. Karena zahir dari suatu nas na'am itu berbeda-beda sesuai dengan konteks dari nas tersebut. Nah, contohnya yang dituduhkan qauluhu ta'ala wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid wa qauluhu nahnu aqrabu ilaihi minkum haythu fussira al-qarbu fussira al-qurbu fihima bi qurbil malaika. Di mana al-qurb, kedekatan, dalam kedua ayat tersebut ditafsirkan dengan kedekatan para malaikat. Pada surat Al-Qaf, ya, surat Qaf, wa nahnu aqrab, dan kami lebih dekat kepadanya min hablil warid. Nah, di sini yang dimaksud malaikat. Kemudian wa nahnu aqrabu ilaihi minkum, dan kami lebih dekat kepadanya daripada kalian, maksudnya para malaikat. Pada surat Al-Waqi'ah. Nah, ketika para salaf dituduhkan di sini memaknakan qurb dengan qurbul malaika, mereka katakan ini adalah takwil. Nah, bagaimana menjawabnya? Wal jawab anna tafsirul qurbi fihi ma bi qurbil malaika laisa sarfan lil kalami an dhahirihi liman tadabbara. Jawabnya, penafsiran al-qurb, kedekatan pada kedua ayat ini dengan dekatnya para malaikat, bukanlah memalingkan kalam dari zahirnya bagi orang yang mentadaburi ayat tersebut. Dan sebagai faedah bahwasanya lafdul qurbi, lafad qurb, taratan bisighatil mufrad wa taratan bisighatil jam'. Ya, dalam Al-Qur'an terkadang khanifilah datang dalam konteks al-mufrad dan terkadang dalam konteks jam'. Konteks mufrad contohnya fa inni qarib, maka sungguhnya aku ini dekat. Nah, wa idza sa'alaka ibadi anni apa? Ini kali jika hamba-hambaku bertanya tentangku, maka katakanlah bahwasanya aku ini dekat. Ini mufrad. Kemudian wa inna ma tad'una sami'an basira. Naam, sami'an qariba. Dan hanyalah kalian itu berdoa meminta kepada zat yang sami' maha mendengar dan qarib yang maha dekat. Ini juga konteks mufrad. Wa tsani adapun yang datang dalam konteks jamak sebagaimana ayat di sini. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Wa dzakara Ibnu Taimiyah annal qurbal khas huwa mithlu nuzulihi ila sama'id dunya wa fil haditsis sahih innallaha yadnu ashiyata arafah fa hadzal qurbu kulluhu khas. Dan tadi ada dua bentuk, berarti apa? Qurb yang naam datang dalam bentuk mufrad, yang kedua qurb datang dalam bentuk jamak. Kemudian juga naam di sana ada al-qurbul khas dan qurbul am. Al-qurbul khas disebutkan oleh Taimiyah seperti turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia. Nah, fil hadits sahih dan juga dalam hadis sahih, innallaha yadnu ashiyata arafah. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mendekat di sore hari Arafah. Fa hadzal qurbu kulluhu khas, dan ini kedekatan ya, semuanya maknanya adalah kedekatan yang khusus. Nah, sekarang berhubungan dengan ayat, perhatikan. Dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin bahwasanya pada ayat wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid wa nahnu aqrabu ilaihi minkum, semuanya datang dalam konteks jamak atau mufrad. Alif. Konteks jamak karena nahnu nisbahnya. Naam. Taib dan Syekh mengatakan pemaknaan qurb dengan qurbul malaikah bukanlah takwil. Bukanlah memalingkan nasrai zahirnya. Sekarang kita lihat secara rinci. Amal ayatul ula fa innal qurba muqayyadun fiha bima yadullu ala dhalik. Naam. Adapun ayat yang pertama dikatakan di sini fa innal qurba muqayyadun fiha bima yadullu ala dhalik, bahwasanya kedekatan itu muqayyad, terbatasi dengan sesuatu yang menunjukkan atas hal tersebut. Di mana Allah katakan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat kepadanya dari hablil warid. Imam Asy'ari rahimahullahu taala mengatakan alladhi huwa aqrabu syai'in ila insan wa huwa al-'irqu al-muqtanifu li tughratin nahar. Nah, yaitu sesuatu yang paling dekat dengan seseorang. Kenapa? Karena itu adalah suatu urat. Nah, yang apa? Yang nah, dia berada di nah, di apa, di leher kita, nah ya, tempat yang kalau unta itu panikilah mau dibunuh, nah, ditusuk pada apa, bagian tersebut. Nah, mudahnya yaitu di urat leher kita. Nah, dikatakan dalam ayat kami lebih dekat kepada dia daripada apa? Daripada dia dengan urat lehernya. Idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Tatkala bertemu nah dua malaikat yang menemui si hamba tadi, alhamdulillah, dua malaikat yang apa? Yang senantiasa mencatat amalan-amalannya. Anil yamin wa anil shimani qa'in. Satu dari sisi kanannya yaktubul hasanah, yang menulis amalan-amalan kebaikan. Wal akhar anil shimal, dari sisi kiri yaktubu sayyi'at. Nah, itu ya talaqqal mutalaqqiyan 'anil yamin wa 'anil shimali qa'id. Nah, jadi dua malaikat, nah, yang dekat dengan dia itu Efalibillah senantiasa mengawasi dia di sisi kanan dan di sisi kirinya. Tidak pernah ada amalan-amalan yang luput maupun tercecer, baik amalan yang sifatnya amalan soleh maupun amalan yang toleh, amalan kejelekan. Kemudian baru dikatakan mayal fitu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah dia mengucapkan satu ucapan pun kecuali di sisinya ada raqib dan atid. Nah, raqibun atid yaitu malaikat yang senantiasa na'am muraqibun lah hadirun bihalik, senantiasa mengawasi dia dan senantiasa hadir, tidak pernah terpisah darinya. Sebagaimana dalam ayat yang lain, wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin. Nah, wa fi qawlihi idh yatalaqqa dalilun ala anna al-murada bihi qurbul malaik malakain al-mutalaqiyain. Nah, ketika kita melihat konteks ayat-ayat ini, pada firman Allah idh yatalaqqa al-mutalaqiyain, tatkala dua malaikat nah bertemu dari sisi kanan dan sisi kirinya, menunjukkan bahwasanya kedekatan yang dimaksud adalah kedekatan dua malaikat yang bertemu. Makanya para salaf memaknakan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami yaitu apa, para malaikat maksudnya, para malaikat lebih dekat kepada orang tersebut daripada na'am dekatnya urat leher terhadap diri orang tadi. Itu maksudnya. Sehingga ini bukan takwil. Wa ammal ayatu tsaniyah, adapun ayat yang kedua yaitu wa nahnu aqrabu ilaihi minkum. Fa innal qurba fiha muqayyadun bihalil ihtidar. Dimaknakan dengan kedekatan malaikat, kenapa? Karena kedekatan pada ayat tersebut dibatasi pada kondisi seorang apa, ihtidhar, yaitu kondisi menjelang kematian dia. Walladhi yahdurul mayyit 'inda mautihi humul malaikah. Dan yang hadir, ya, dekat dengan mayit tatkala kematiannya itu para malaikat. Apa dalilnya? Liqaulihi ta'ala hatta idza jaa ahadakumul maut tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Tatkala datang kepada salah seorang di antara kalian kematian, maka utusan-utusan kamilah yaitu para malaikat yang mewafatkan dia. Wahum la yufarritun, dan mereka sama sekali tidak apa melakukan tafrit, yaitu tidak pernah na'am menyepelekan tugasnya, tidak pernah na'am ada yang terluputkan dari tugas yang telah dibebankan kepada mereka. Berarti apa? Yang hadir, yang dekat dengan seorang yang hampir mati itu afanifillah, yang dimaksud dalam ayat siapa? Malaikat. Thumma inna fi qawlihi ta'ala walakin la tubsirun dalilan bayyinan ala annahumul malaika. Naam, wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Akan tetapi kalian tidak melihatnya. Nah, ini dalil yang jelas bahwasanya yang dimaksud naam yang dekat dengan kalian itu dalam ayat adalah para malaikat. Kenapa? Idh yadullu ala anna hadzal qariba fi nafsil makan walakin la nubsiruhu. Nah, yang menunjukkan bahwasanya yang dekat ini adalah apa? Pada tempat yang sama dengan orang yang mau mati itu. Jadi memang para malaikat itu hadir dekat pada tempat itu. Akan tapi, nah, kita tidak melihatnya. Sebagaimana dalam ayat walakin la nubsiruhu. Nah, wa hadha yu'ayyinu an yakuna al-muradu qurbal malaikati li istihalati dhalika fi haqqillahi ta'ala. Dan ini menentukan bahwasanya yang dimaksud dengan kedekatan dalam ayat itu adalah kedekatan para malaikat. Kenapa? Karena tidak mungkinnya kedekatan itu dimaknakan pada hak Allah Subhanahu wa taala. Paham? Kenapa? Karena kedekatan dalam ayat ini wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun, dipahami bahwasanya dia hadir di situ dan pada satu tempat dengan orang yang mati, dan ini tidak mungkin pada hak Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dekatnya Allah, baik Allah dekat, tapi apa? Allah di atas arsy. Nah, kedekatan dan kebersamaan sebagaimana yang telah kita lewati di depan, yaitu ma'iyah, ma'iyatul ilm atau apa? Ma'iyatun nusrah wa ta'yin. Bagi an yuqal, tersisa di sini untuk dikatakan falimadza adzafallahu al-qurba ilaih. Tersisa untuk dikatakan ya sebagai pertanyaan, kenapa Allah Subhanahu wa taala idhafahkan kedekatan di sini kepadanya, wa nahnu, dan kami. Wa ja'a nahwa hadza at-ta'bir muradan bihil malaika, dan apakah datang yang semisal takbir ini dan dimaksudkan dengannya malaikat. Nah, ini butuh untuk apa kita kuatkan. Kenapa? Karena Allah katakan nahnu, kok yang dimaksud adalah para malaikat. Nah, apakah datang yang semisal juga yang demikian? Wal jawab adzafallahu ta'ala qurbal malaika ilaih li'anna qurbahum bi'amri wa hum junuduhu wa rusuluh. Ini jawabannya. Allah idhafahkan kedekatan para malaikat kepada Allah. Belum Allah katakan wa nahnu. Kenapa? Karena kedekatan para malaikat itu berdasarkan perintah Allah. Allah mendekat kepada si hamba tadi yang mau dicatat amalan-amalannya pada ayat yang mana? Pada surat Qaf. Wa nahnu aqrabu ilaihi apa? Min hablil wari. Kemudian ini kedekatan dua malaikat yang mencatat amalan. Kemudian kedekatan pada orang yang mau meninggal, mau mati, yaitu pada surat Al-Waqi'ah tadi, wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Nah, mereka dekat, siapa yang memerintahkan? Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka itu adalah tentara dari tentara-tentara Allah dan utusan-utusan Allah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan nahnu itu suatu perkara yang hak. Kenapa? Karena mereka itu Allah yang memerintahkan. Nah, waqad ja'a nahwa hadza at-ta'bir muradan bihim malaikat, dan telah datang yang semisal takbir ini dan dimaksudkan dengannya para malaikat. Kaqaulihi ta'ala fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Perhatikan ayat. Maka tatkala kami telah membacanya, kemudian ikutilah engkau apa membacanya. Berhubungan dengan kisah Nabi SAW bersama Jibril. Karena awalnya dulu afanifillah, ketika Jibril mengajari Al-Quran, Rasulullah ingin cepat-cepat menguasainya, khawatir lupa. Sehingga apa? Jibril membaca, beliau mengikuti membaca. Maka Allah Subhanahu wa taala tegur. Allah tegur di antara Al-Qur'an ini, fa idza qara'nahu fattabi' Qur'an. Jika kami telah membacanya, maka baru kemudian apa? Engkau mengikuti membacanya, yaitu setelah selesai. Nah, tidak membarengi. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan dialah yang akan mengumpulkan itu di dalam hati Nabi SAW. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Sungguhnya atas kami lah na'am tanggungan untuk apa mengumpulkan Al-Quran itu dan untuk engkau bisa membacanya. Maka jangan terburu-buru. Fa'idha qara'na fahkami Qur'anah. Nah, fa'inal murad bihi qira'atu Jibril Al-Qur'ana ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sebab yang dimaksud dalam ayat ini adalah qira'ahnya Jibril, na'am, yaitu qira'ah Al-Qur'an, yaitu bacaannya Jibril terhadap Al-Qur'an yang Jibril membacakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Jibril membaca Al-Qur'an mengajari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dimaksud dalam ayat fa'idha qara'nahu. Nah, ma'an Allah Ta'ala adhafa al-qira'ata ilaih. Bersamaan pada ayat tersebut Allah nah mengidhafahkan qira'ah kepadanya. Qara'nahu dengan nam dhamirna. Lakin lama kana Jibrilu yaqra'uhu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam bi amrillah ta'ala sahhat idhafatul qira'ati ilaihi ta'ala. Akan tetapi tatkala Jibril membacakan ayat-ayat Al-Qur'an tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan perintah Allah, maka benar saja kalau kemudian na'am bacaan tersebut diidhafahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Paham di sini? Mafhum? Nah, wa kadzalika ja'a fi qaulihi ta'ala, ini sekarang ayat yang lain. Nah, contoh yang disebutkan tadi fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Nah, ini kembali ke siapa? Nah, ini Jibril. Kenapa? Kalau Allah katakan qara'nahu, yang apabila kami telah membacanya. Padahal Jibril yang membaca. Karena Jibril membacakan Al-Qur'an berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga benar kalau Allah katakan na'am apabila kami telah membacanya. Kenapa? Karena Jibril yang memerintahkan Allah. Taim. Karena Jibril yang memerintahkannya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Nah. Jadi saya ulangi biar tidak salah paham. Yang memerintahkan Jibril siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam ayat fa idza qara'nahu. Dan contoh dalam kehidupan kita sehari-hari pun alhamdulillah dalam penggunaan yang seperti ini kan sesuatu yang biasa. Misalnya seorang raja, raja mengutus bawahannya. Nah, yang berangkat menyampaikan surat misalnya. Ya, na'am. Telik sandi, ya kan, atau tentara. Dan kemudian kami telah mengirim surat. Raja mengatakan kami telah mengirim surat. Padahal yang ngirim siapa? Na'am. Yang menyampaikan surat itu ya utusannya. Ini makna nam dhamir akhalifillah. Jadi jangan kita bingung ketika dalam Al-Qur'an fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Naam, kok yang dimaksud dengan ayat ini Jibril alaihi salatu wassalam. Contoh yang kedua, wa kadzalika ja'a fi qaulihi ta'ala falamma dhahaba 'an ibrahim ar-ra'u wa ja'athu al-bushra yujadiluna fi qaumi Lut. Nah, demikian pula datang pada firman Allah Subhanahu wa taala di surah Hud. Falamma dhahaba an Ibrahim ar-ra'u, maka tatkala telah pergi rasa takut dari diri Ibrahim. Kenapa Ibrahim takut saat itu? Yang menjadikan beliau takut? Nah, kenapa? Dalam ayat Indah ya Aris. Naam, dikarenakan ketika Nabi Ibrahim menyuguhkan makanan kepada tamu tersebut, apa? Aidiyahum la tasur ilaihim nakirahum, ya tidak. Tangan-tangan mereka tidak menyentuh makanan yang dipersilahkan kepada mereka. Maka Ibrahim pun ada kekhawatiran. Kenapa? Kenapa tamu-tamunya tidak mau makan? Tidak menyentuh makanan padahal sudah disembelihkan apa? Sembelihkan sapi. Yang dengannya Ibrahim menjadi orang yang pertama kali apa? Telah kita lewati pada pelajaran yang setelah berhubungan dengan kisah ini. Ibrahim adalah yang pertama kali menjamu tamu. Baik, sunnah hasanah, contoh yang bagus. Nah, tatkala telah hilang rasa takut tersebut dari Ibrahim, waja'adhul bushra, dan telah datang kepadanya kabar gembira. Kabar gembira yang dimaksud apa? Indah Ahmad. Akan ada lahirnya atau akan lahirnya seorang putra bagi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Taib. Ini bushra, kabar gembira. Yujadiluna fi qaumin. Wa Ibrahim innama kana yujadilul malaikah alladzina hum rusulullah ta'ala. Maka Ibrahim pun kemudian apa? Mengajak bicara kami tentang kaum Lut. Baik. Hanyalah Ibrahim di sini berbicara dengan apa? Dengan tamu-tamu yang saat itu adalah para malaikat. Yang mereka itu adalah utusan-utusan Allah yang datang kepada Ibrahim dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Berarti makna yujadiluna bukan kemudian Ibrahim berbicara pada Allah, berbicara pada kami. Tapi apa? Berbicara pada malaikat, berdialog. Berdialog membahas tentang apa? Kaum Lut. Paham? Ini dua ayat al-Khanifillah di mana suatu hal diidhafahkan kepada Allah Subhanahu wa taala padahal yang dimaksud adalah para malaikat. Kenapa? Dikarenakan yang dilakukan oleh para malaikat itu berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula pada dua ayat yang kita bahas ini. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid dan wa nahnu aqrabu ilaihi minkum. Di sini diidhafahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang dimaksud adalah para malaikat. Kenapa? Karena para malaikat tersebut dekatnya mengawasi si hamba amalan-amalan yang baik maupun yang buruk itu berdasarkan perintah Allah. Demikian pula dekatnya malaikat terhadap hamba yang mau mati. Dalam ayat wa nahnu aqrabu ilaihi minkum ini juga berdasarkan perintah Allah. Sehingga merupakan perkara yang sah-sah saja. Itu perkara yang boleh-boleh saja secara bahasa dan secara syar'i tentunya. Untuk apa? Mengungkapkan yang demikian dengan idhofah kepada Allah. Sebagaimana dalam ayat tadi. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Paham di sini? Sehingga ini bukan takwil, tapi ini penafsiran berdasarkan konteks ayat tersebut. Dan inilah tafsir para salaf. Paham sampai di sini? Pembeberan atau jawaban dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala tentang syubhat berhubungan dengan dua ayat ini. Baik, paham ya Nabi? Baik. Nantawi bihala. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Alhamdulillah.